Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau air kadang-kadang itu batin bisa siap. mempengaruhi pejabat kita, mau mempengaruhi saudara kita. Sudah banyak negara yang ideologinya Syiah, negara yang dipimpin oleh Syiah, jadinya kayak begitu. Jadi mohon jangan sampai dia bangkit di Indonesia. Ada saudarakan yang ada di sur, lebih baik dari yang di mana-mana. Karena kancangnya itu sudah kelihatan harus siapkan. Maksudnya, ya kelihatan siap. Jangan dia sudah bangkit, polanya tidak kelihatan harus siap. Itu yang baik. Kalau kita ini jelas ada si A, tapi dia nggak kelihatan kalau si A nggak kelihatan, ada si A ya itu. Usul di si A, saya tanya dulu. Jadi ini yang saya utarakan, bagi saya senang saya bahagia. Kapan lagi ada kegiatan di masjid MUI ini? Insya Allah kalau kita nggak usah dulu. Kita datang ke Ustadz Arifin Ilham di Solo, itu berarti kita hati siap. Doakan, beliau mau datang ke Solo. Ya, datang ke Solo, datang ke tempat MTA, ya, itu sesuatu yang indah. Ya. Jadi, gemanya ada kemana-mana. Gemanya kemana-mana. Ini yang kedua sekali. Saya utarakan semua jihad Ustaz Arifin Ilham gak ada yang ketenangan ngomong nyawa lemot semua itu ya gak ada hirah kebenaran gak ada ya oleh karena itu saya mohon akhirnya di rumah waktu itu di sana utarakan ya, bahwa akhirnya sudah termasuk yang manis. Jadi harus waspada, harus bicara. Kemarin yang waktu di Masjid Semanggi ya, itu dia berani lapor ke Kapolres. Dia tahu itu kenapa dia selalu bicara anti Syiah. Saya kita itu ya biarin nanti itu untuk ilmu. Itu yang kita hanya tahu itu tidak untuk perang nggak apa-apa. Izin penasihat apa? Ya, ini yang kami juga pagi ini kita akan ngajak apa? Ngajak sosialisasi bahwa Syiah itu bahaya. Syiah itu keliru. Kita harus bicara. Kita boleh tak berdoakan dia dapat budaya? Boleh aja kita berdoakan dia dapat budaya. Dia dapat budaya. Dan semoga orang-orang yang tahu itu disebut masyarakat atau disebut kafir atau disebut apa ya, kelas-kelas juga kata Ustaz ini. Ya, nah, itu kita buatkan siapa kepada profesi sama dengan kita semua. Maafin itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor telah menyampaikan nasihat dan pencerahannya. Satu kata kunci yang ditekankan oleh Profesor adalah bahwa yang hadir pada hari ini harus siap menjadi agen anti Syiah. Jadilah kita ini sebagai bersabar dulu duduk di Mesir, karena nanti akan kita pertama kali yang akan keluar, kita kasih jalan, kita kasih kesempatan untuk meninggalkan Mesir ini adalah para kaum Ahwat. Begitu. Dan dari saya kesimpulan yang bisa kami berikan sebagai moderator bahwa sekarang ada lagi virus endemis di Indonesia dan kemarin Desember sampai Februari ini ada virus endemis yang luar biasa.